Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Qani fillah. A'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu syarah Thalathatil Usul, kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, dengan membaca syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir pelajaran kita sampai pada pembahasan tentang dinul Islam. Kita sampai pada ucapan muallif, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya tentang apa itu makna Islam secara umum, al-islamul am, dan apa makna al-islam secara khusus, al-islam al-khas. Nah, yang kesimpulannya adalah bahwa seluruh agama atau agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul adalah agama Islam, adalah dinul Islam. Sejak rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir, ini makna Islam secara umum, sehingga seluruh umat para nabi dan para rasul adalah muslimun di zaman para nabi dan rasul mereka hidup, di zaman di mana syariat nabi dan rasul mereka masih berlaku. Adapun ketika telah diutusnya Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam, maka syariat yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam menghapus syariat nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Sehingga setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak ada yang disebut dengan agama Islam kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun syariat para nabi dan rasul sebelumnya telah terhapus dan tidak bisa lagi disebut sebagai agama Islam. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sebuah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Ghalil, ketika suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an didapati Rasulullah melihat Umar bin Khattab membawa sebuah sahifah, lembaran-lembaran yang di dalamnya berisi Taurat. Umar bin Khattab suatu ketika pernah membawa sahifah, lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat At-Taurat, At-Taurah. Ketika Rasulullah melihatnya demikian, Rasulullah marah alaihi salatu wassalam, marah kepada Umar bin Khattab sampai beliau menyatakan, afisyakin anta ya Umar, atau afisyakin anta ya Ibn al-Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab pengingkaran oleh Rasul alaihi salatu wasallam terhadap sahabat Umar. Padahal hanya sekedar membawa lembaran-lembaran yang berisi Taurat. Dan Rasulullah mengakhiri sabdanya dengan "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya saudaraku Musa, Nabi Musa alaihi salam, hidup saat ini, maka tidak ada pilihan lain bagi beliau, bagi Nabi Musa, kecuali beliau harus mengikutiku. Ini kata sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya detik ini Nabi Musa masih hidup alaihi salam, maka tidak ada pilihan lain bagi beliau kecuali beliau harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi maknanya apa? Syariat Nabi Musa telah terhapus dengan diutusnya Rasuluna Muhammad alaihi salatu wasallam. Begitu pula syariat nabi-nabi yang lainnya. 6. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan perkataan syarih rahimahullah. Wa hadha ad-dinul islami, dan agama Islam ini, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Islam yang bermakna khas, yang bermakna khusus. Wa hadha ad-dinul islami huwa ad-dinul maqbul indallahi an-nafi'u li sahibihi. Dan agama Islam yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, an-nafi', yang bermanfaat bagi pemeluknya. Yang bermanfaat bagi pemeluknya. Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, innad dina indallahil islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Islam di sini sekali lagi adalah Islam yang bermakna khusus, ya, al-Islam al-khas, ya. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qala, dan Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari kiamat kelak dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi kelak di hari kiamat. Karena yang diterima di sisi Allah, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa hadzal Islam huwal Islam alladhi imtannallahu bihi ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ummatihi. Dan agama Islam ini adalah agama Islam yang telah di sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah nikmat, yang Allah mengingatkan nikmat tersebut kepada Muhammad alaihi salatu wasalam dan umatnya. Allah menyebutkan nikmat tersebut ya. Karena telah Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan umatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, yang menunjukkan tentang kesempurnaan dinul Islam, yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan telah aku ridai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang bermakna khusus, ya. Al-Islam al-khas, Islam yang dibawa dan diajarkan dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qul billahi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan perkataan syarih berikutnya, wa qauluhu, dan perkataan muallif, penulis matan, bil adillah, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui agama ini, mengetahui ajaran agama ini dengan dalil-dalil. Dengan dalil-dalil. Ai laisa bitaklid. Maknanya, mengetahui dan memahami ajaran agama ini dengan dalil-dalil. Ai laisa bitaklid. Bukan dengan cara taklid, tapi harus dengan adillah. Dengan mengetahui dalilnya. Bukan dengan cara taklid. Adillah secara rapat, ya, kita baca penjelasan syarih. Jam'u dalilin. Al-adillah adalah sighah jama', ya, bentuk jama' dari dalil. Wa huwa ma yurshidu ilal matlub, aw wa huwa ma yurshidu ilal matlub. Dalil maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan kita kepada tujuan. Sesuatu yang bisa menunjukkan kita kepada tujuan yang kita ingin capai. Wal adillah ala ma'rifati dzalika sam'iyyatun wa 'aqliyah. Ma'rifatu dzalika. Dzalika di sini adalah isim isyarah yang kembalinya adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Isim isyarah di situ, dzalika kembalinya ke ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang ma'rifatullah, begitu juga ma'rifatun nabi dan ma'rifatu dinil islam adalah sam'iyah wa aqliyah. Sam'iyah maknanya adalah dalil tersebut naqliyah, yang diriwayatkan baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasul. Ini makna sam'iyah, yang berasal dari wahyu. Berasal dari wahyu. Dan juga ada yang berupa dalil akli. Ada yang berupa al-adillah al-akliyah. Yang bisa dicerna oleh akal. Bisa dicerna, dipahami, dicermati oleh akal. Fasam'iyatu ma thabata bil wahyi wa huwa al-kitab wa sunnah. Dalil sam'i, atau al-adillah as-sam'iyah, adalah dalil-dalil yang thabata bil wahyi. Yang thabat, yang thabit. Dengan adanya wahyu, yang sabit dengan wahyu, yaitu dari Alkitab, Al-Quran maupun As-Sunnah, berasal dari wahyu. Oleh karena itu dinamakan dengan nama lain al-adillah an-naqliyah, yang diriwayatkan, yang dinukilkan. Wal aqliyah, adapun al-adillah al-aqliyah, dalil naqli, dalil aqli, ma sabata bin nazar wa ta'ammul, yang sabit, yang tetap, yang bisa diketahui dalil tersebut dengan nazar wa ta'ammul, dengan penelitian dan ta'ammul, mencermati suatu dalil tersebut, ya, dengan ta'ammul, dengan memperhatikan, ya, dan memahaminya, mentadabburinya, ya, dan menelitinya. Waqad aktarallahu azza wa jal min dzikri hadzal naw fi kitabihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalil jenis ini, yaitu jenis yang aqliyah, fi kitabihi, di dalam Al-Quran. Fakam min ayatin qarallahu fiha wa min ayatihi kada wa kada. Berapa banyak di dalam Al-Quran, di beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz yang demikian, ya. Wa min ayatihi kada wa kada. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, demikian dan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya yang disebutkan setelah itu adalah dalil akli. Dalil akli. Dalil yang bisa dicerna oleh akal, yang bisa dicermati dan diteliti oleh akal. Misalnya dalam ayat, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ. Misalnya, ya, وَمِنْ آيَاتِهِ, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, malam dan siang, وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, begitu juga matahari dan bulan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana malam dan siang itu silih berganti dengan teratur. Begitu juga matahari beredar, ya, dengan keteraturan yang sempurna. Bulan, ya, yang mengikutinya dengan teratur pula. Maka keteraturan yang ada di dalam alam semesta ini adalah sebuah tanda, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak mungkin sesuatu yang teratur ini bisa berlangsung tanpa ada pengaturan dari zat yang maha sempurna. Maka fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini, keteraturan yang ada di dalamnya, menunjukkan atau merupakan tanda-tanda dari tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah mengikutinya dengan wala tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian bersujud, beribadah kepada matahari dan bulan itu, tapi beribadahlah kalian kepada yang menciptakan keduanya. Nah, wa hakadha yakunu siyaqu al adillah al aqliyah ad dalah ala Allah ta'ala. Dan seperti inilah siyaq, konteks dalil-dalil akli yang menunjukkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu dicermati dan dipahami oleh kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ma'rifatullah, ya, pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan adillah akliyah, bisa memang kita mengenal Allah, mengetahui tentang keberadaan Allah dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil yang sifatnya akli, yang akal, dibangun di atas akal. Namun ini adalah yang sifatnya am, yang global saja. Ma'rifatullah yang sifatnya global, umum. Tentang keberadaan Allah, keesaan Allah, bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah zat yang esa, yang satu, ya, yang maha berilmu dan maha mengetahui, ya, maha kuasa mengatur alam semesta ini. Namun ma'rifatullah yang sifatnya tafsiriyah, yang sifatnya mendetail, rinci, tidak bisa diketahui kecuali dengan al-adillah an-naqliyah. Tidak bisa diketahui kecuali dari dalil yang sifatnya berasal dari wahyu, bukan dari akal. Misalnya Allah punya wajah. Lillahi wajah. Bagaimana kita mengetahui Allah punya wajah? Gak bisa dijangkau dengan akal. Harus ada dalilnya dari wahyu. Allah punya tangan. Dari mana kita tahu Allah punya tangan? Bisa dijangkau oleh akal? Tidak bisa. Harus ada dalilnya dari wahyu. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yang lainnya. Dari bentuk-bentuk ma'rifatullah. Ya. Tentang al-asma'ul husna. Nama-nama Allah. Ya. Tidak bisa kita menetapkan suatu nama dari nama-nama Allah kecuali harus ada dalilnya dari wahyu. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi tidak boleh sembarangan kita menetapkan sebuah nama yang dengannya kita menamai Allah subhanahu wa ta'ala kecuali harus ada landasannya dari wahyu. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga sekali lagi, ma'rifatullah, pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa diambil dari al-adillah al-aqliyah, dari dalil yang sifatnya akal, adalah pengetahuan Allah yang sifatnya amah, umum, global. Adapun pengetahuan Allah yang sifatnya khusus, tafsiliyah, yang mendetail dan rinci, maka tidak bisa dijangkau kecuali dengan al-adillah an-naqliyah, dalil-dalil yang berasal dari wahyu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil adillah as-sam'iyyah. Famithlu qawlihi ta'ala. Adapun pengetahuan kita tentang nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan dalil sam'i, dalil yang berasal dari wahyu, adalah seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini jelas ya, dan tegas menyatakan bahwasanya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah. Utusan Allah. Tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Ya. Al-ayah sampai akhir. Ya. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu alaihi salatu wasalam kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, ya. Yang telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau alaihi salatu wasalam. Wa bil adillah al-aqliyah bin nazar wa ta'ammul fima atabihi minal ayat al-bayyinat allati a'zamuha kitabullahi azza wa jal al-mushtamil ala al-akhbar as-sadiqah al-nabi'ah wal-ahkam al-maslahah al-muslihah al-adilah. Kalau dua ayat tadi adalah dalil yang menunjukkan tentang kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wasalam, ya. Muhammadun Rasulullah, wa ma Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dua ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang kebenaran nubuahnya dan risalah Muhammad alaihi salatu wasalam. Adapun dari dalil akli, dalil yang bisa dicermati dan dipahami oleh akal tentang kebenaran kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah ayat al-bayyinat allati a'zamuha kitabullah. Mu'jizat yang dibawa atau ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tanda-tanda tentang kebenaran risalah yang beliau bawa. Dan mu'jizat terbesar yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasalam, nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah kitabullah. Ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang mana kitabullah ini Al-Qur'an mustamil alal akhbar as-sadiqah, yang di dalamnya terkandung berita-berita yang sadiqah, yang benar, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Baik khabar-khabar yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lalu, yang menceritakan tentang umat-umat sebelum kita, maupun khabar-khabar berita-berita yang menceritakan dan menyebutkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. An-nafi'ah wal-ahkam al-muslihah al-adilah. Begitu juga hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu semua mengandung atau terdapat mukjizat yang menguatkan kebenaran kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Hukum-hukumnya muslihah. Memberikan perbaikan. Adilah. Penuh dengan keadilan. Tidak ada satupun hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengandung kezaliman. Tidak ada. Semuanya mengandung keadilan. Dan ada unsur perbaikan. Wa ma jara ala yadayhi min qawarikil adat. Dan juga mukjizat-mukjizat yang telah Allah tunjukkan melalui Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, misalnya di zaman hidupnya beliau. Di antara mukjizat beliau adalah terbelahnya bulan. Dan ini amrun musyahad yang bisa diketahui oleh orang yang hadir ketika itu, yang hidup ketika itu. Dari kaum musyrikin juga menyaksikannya. Dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaib allati la tasdur illa an wahyin wallati sidquha ma waqa'a minha. Dan juga di antara mukjizat Rasul alaihi salatu wasalam adalah berita-berita yang telah beliau kabarkan dari perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan wakilnya, kenyataannya terjadi sebagaimana yang telah beliau kabarkan. Maka ini semakin menunjukkan kebenaran risalah dan nubuah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, yang mana berita yang mengkabarkan tentang umurul ghaib, perkara-perkara ghaib ini tidaklah muncul kecuali dari wahyu. Tidaklah muncul kecuali dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan kepada beliau. Mungkin ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.